الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Ayuhal ikhwati fillah, kembali kita melanjutkan kajian Al-Fiqhul Miyassar fi Dhawil Kitabi wa Sunnah. Dan pada siang hari ini kita memasuki bab yang ke-10 dari Kitab Al-Taharah. Dan ini merupakan bab yang terakhir yang disebutkan dalam Kitab Al-Taharah. Berkata Al-Muallifu, Hafizahullah Ta'ala, Al-Babul Ashir Fil Haydi Wal Nifasi Wa Fihi Masail. Bab yang ke-10 yang menjelaskan tentang hukum-hukum seputar permasalahan haid dan nifas, dan dalam hal ini ada beberapa permasalahan. Pembahasan tentang haid dan nifas termasuk di antara pembahasan fikih yang sangat rumit. Bukan ditinjau dari permasalahan-permasalahan ada yang ditinjau dari sisi fikihnya, tidak demikian. Sebab banyak sekali hukum-hukum seputar masalah haid dan nifas merupakan permasalahan yang disepakati oleh para ulama, dan juga termasuk di antara perkara-perkara yang mudah untuk merojihkan suatu permasalahan yang ada. Namun yang menjadi permasalahan yang menyebabkan sulitnya pembahasan tentang haid dan nifas ini disebabkan karena kondisi para wanita. Yang mereka tidak sedikit di antara mereka seringkali terjadi perubahan yang hubungannya tentang datangnya bulan, ya, yaitu asyahriyah atau datangnya masa-masa haid yang mereka alami. Kalaulah kita menghukumi bahwa setiap darah yang keluar itu darah haid, itu mudah bagi kita. Cuman yang jadi permasalahan bahwa ada darah-darah selain darah haid yang keluar. Ya, dari tempat yang sama, yaitu dari kemaluan seorang wanita. Hal ini yang menyebabkan, ya, terkadang seorang mufti mereka sulit untuk menemukan solusi, demikian pula jawabannya, disebabkan karena sulitnya membedakan antara darah haid dengan darah selain haid. Karena di sana ada darah istihadhah, juga di sana ada damul fasad, darah yang rusak, dalam arti yang tidak dihukumi haid. Ditambah lagi bahwa masa-masa haid yang dialami oleh para wanita itu berbeda-beda keadaan satu dengan yang lainnya. Ada yang mengalami masa haid 6 hari dalam sebulan, ada yang 7 hari dalam sebulan, dan ini yang normal, yang biasanya. Namun tidak sedikit di antara mereka yang keluar dari kebiasaan ini. Bahkan kadang ada yang lebih dari itu, bahkan kadang ada yang sebulan terus dia mengalami masa haid. Sementara dalam kondisi-kondisi tertentu, sebagian wanita mengalami masa istihadhah. Sedangkan hukum haid dan istihadhah ini jelas merupakan hukum yang berbeda. Kalau seorang wanita yang dalam keadaan haid tidak diperbolehkan sholat, tidak diperbolehkan puasa, berbeda dengan seorang wanita yang mengalami istihadhah, maka dia wajib hukumnya untuk sholat dan wajib hukumnya untuk berpuasa. Sehingga pada saat terjadinya keluarnya darah, maka inilah yang menyebabkan tersamarkannya hukum bagi wanita tersebut, apakah ini termasuk haid ataukah ini termasuk istihadhah. Dan tentu dalam permasalahan ini seorang wanita itu sangat membantu untuk memberikan solusi dan jawaban dari permasalahan-permasalahan yang ada, karena merekalah yang mengalaminya, merekalah yang lebih mengerti. Para ulama ussalaf ketika mereka ditanya tentang permasalahan haid, kata mereka, hunna a'lam, mereka para wanita itu jauh lebih mengerti tentang kondisi mereka dari para ulama yang menjawab, disebabkan karena mereka yang mengalaminya. Namun ada permasalahan-permasalahan yang tidak sulit, dalam artian hal-hal yang disepakati oleh para ulama. Kemudian beliau berkata, hafizahullahu ta'ala, al-haydhu lughatan, al-haydh secara bahasa, as-sayalan, al-haydh secara bahasa itu disebut as-sayalan. Kalau disebut hadha as-sailu dalam artian as-sayalan, yakni mengalir, mengalir, as-sayalan wal-infijar, mengalir dan mengalir ya, tumpah, mengalir atau tumpah. Wa syar'an, adapun secara istilah yang dimaksud dengan al-haydhu, damu tabi'atin wajibillatin. Al-haydh merupakan darah tabi'ah, darah tabiat seorang wanita, wajibillatin, yakni tabiat. Haid adalah merupakan darah tabiat seorang wanita. Oleh karena itu, seorang wanita apabila dia telah dewasa namun tidak mengalami masa haid, maka dipertanyakan apakah dia seorang wanita. Sebab memang ini merupakan hal yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya wanita apabila dia telah mencapai usia baliknya, maka dia pasti mengalami masa al-haidhu. Oleh karena itu, dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hadza amrun katabahu Allahu azza wa jall ala banati Adam." Nabi mengucapkan ini ketika Aisyah radhiyallahu taala anha bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak menunaikan ihram. Lalu kemudian tatkala beliau tiba di tempat yang bernama Syarif, beliau pun mengalami haid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menenangkan Aisyah, disebabkan karena ketika itu beliau menangis, beliau merasa bahwa beliau mungkin tidak akan mampu melaksanakan ihram disebabkan karena haid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menghiburnya dan beliau mengatakan, "Hadza amrun katabahu Allahu azza wa jalla ala banati Adam." Bahwa ini merupakan satu perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk wanita-wanita dari keturunan Adam. Jadi haid itu adalah merupakan hal yang biasa, hal yang sudah menjadi tabiat seorang wanita. Yakhruju min qa'rir rahimi, yang keluar dari dasar rahim, yang keluar dari dasar rahim. Inilah yang membedakan antara darah haid dengan darah istihadhah. Adapun darah istihadhah, dia tidak keluar dari dasar rahim, ya, namun dia keluar dari dekat rahim atau di bagian luar ar-rahim. Fi awqatin ma'lumatin, pada waktu-waktu yang tertentu. Dan waktu-waktu ini berbeda antara keadaan seorang wanita dengan keadaan wanita yang lain. Halata sihhatil mar'ati, pada atau dalam keadaan seorang wanita dalam keadaan sehat, bukan dalam keadaan sakit. Dan itu bukanlah penyakit bagi seorang wanita. Min ghairi sababil wiladah, tanpa disebabkan melahirkan, ya. Sebab kalau disebabkan melahirkan itu disebut darah nifas. Adapun tanpa disebabkan karena melahirkan dan keluar pada waktu-waktu yang telah ditentukan, maka itulah yang disebut dengan darah haid. Dan itu merupakan tanda bagi seorang wanita apabila dia telah mencapai usia balig. Apabila dia telah mencapai usia balig, maka dia pun akan datang bulan, akan mengalami masa haid seperti halnya wanita-wanita yang lainnya. Dan ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, darah haid ini meskipun termasuk darah najis dan meskipun termasuk darah yang apabila seorang mengalaminya maka tidak diperbolehkan baginya salat dan melakukan ibadah yang lainnya, namun darah haid ini Allah Subhanahu wa taala menciptakannya tentu memiliki satu hikmah. Tentu memiliki satu hikmah. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bagi para wanita bahwa merekalah yang melahirkan, bukan laki-laki yang melahirkan anaknya, namun para wanita yang melahirkan anaknya. Nah, ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan darah haid ini ya merupakan sesuatu keajaiban, tentunya satu keajaiban yang menunjukkan salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? disebabkan karena seorang wanita ketika dia datang bulan, lalu kemudian ketika dia memiliki janin di dalam perutnya, maka darah inilah yang kemudian dijadikan sebagai makanan bagi janin tersebut, ya, melalui jalur pusar, lalu kemudian janin ini terus mendapatkan asupan makanan dari ibunya, ya, yaitu darah haid ini. Oleh karena itu sedikit sekali atau jarang sekali, ada sebagian para ulama mengatakan bahwa wanita yang hamil itu tidak akan pernah mengalami masa haid. Meskipun ada sebagian ulama mengatakan pernah, ya ada, tapi itu sangat jarang sekali. Sangat sedikit sekali wanita yang mengalami masa haid. Hal ini disebabkan karena darah tersebut diarahkan kepada janin yang terdapat di dalam perut seorang wanita. Lalu kemudian setelah seorang wanita ini melahirkan, maka darah tersebut dengan kehendak Allah Azza wa Jal, Allah Subhanahu wa Ta'ala merubahnya menjadi susu yang kemudian pula dikonsumsi oleh oleh janin tersebut yang telah keluar oleh bayinya, sehingga dia pun mengambil makanan tersebut yang tadinya dia dalam bentuk darah. Begitu janin ini keluar, maka seorang wanita menyusui anaknya dengan darah tersebut yang kemudian terproses dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi susu, dan itu juga menjadi makanan bagi bayi tersebut selama dia disusui. Dan ini juga menunjukkan bahwa wanita yang menyusui itu sangat jarang sekali mengalami masa haid. Sangat jarang sekali mengalami masa haid disebabkan karena darah tersebut berubah menjadi susu yang dikonsumsi oleh anak bayi tersebut. Namun dalam kondisi dia tidak memiliki janin dan tidak memiliki bayi untuk disusui, maka biasanya para wanita pun mereka mengalami masa haid disebabkan karena darah tersebut tidak diarahkan kepada janin, disebabkan karena wanita tersebut tidak memiliki janin. Jadi ini merupakan hikmah yang besar sekali yang dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan bagi seorang wanita mengalami masa haid. Wan nifasu, adapun yang dimaksud dengan darah nifas, damun yakhruju minal mar'ati 'indal wiladati. Yang dimaksud darah nifas adalah darah yang keluar dari seorang wanita di saat wanita itu melahirkan. Di saat wanita tersebut melahirkan. Di saat wanita melahirkan dan setelahnya. Di saat wanita melahirkan dan setelahnya. Jadi darah nifas itu hubungannya dengan seorang wanita yang akan melahirkan anaknya. Terjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang darah yang keluar sebelum wanita itu melahirkan anaknya. Apakah dihukumi darah nifas? Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, hal ini, perselisihan ini terjadi disebabkan karena perselisihan mereka dalam menyebutkan definisi nifas. Mereka yang mendefinisikan nifas seperti yang disebutkan di sini, damun yakhruju minal mar'ati 'indal wiladah, darah yang keluar pada seorang wanita ketika wanita itu melahirkan, mereka mengatakan bahwa darah yang disebut dengan darah nifas adalah pada saat melahirkan. Adapun sebelumnya, apabila darah itu keluar, maka tidak dihukumi darah nifas, namun dihukumi damun fasid, darah yang rusak, sehingga tetap wajib bagi dia untuk menjalankan ibadah selama dia belum melahirkan. Namun ada sebagian para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud darah nifas, damun yakhruju minal mar'ati 'indal wiladati au ba'dal wiladah au ma'aha au qablaha biyaumain au thalatha ma'at talqi, yaitu darah yang keluar pada saat setelah melahirkan atau bersamaan dengan melahirkan atau sebelum melahirkan 2 hari atau 3 hari, namun disyaratkan ada at-talq, disertai dengan at-talqu. Yang dimaksud at-talqu yaitu waja'ul wiladah, perasaan sakit ketika akan melahirkan. Kalau misalnya ada seorang wanita, dia belum melahirkan, lalu kemudian dia sudah mengeluarkan darah tapi dan disertai dengan rasa sakit. Sakit itu menunjukkan bahwa dia akan melahirkan. Ya, berdasarkan pendapat para ulama yang mengatakan dengan pendapat yang kedua tadi, maka ini termasuk darah nifas meskipun dia belum melahirkan. Bahkan kadang-kadang seorang wanita merasakan sakit dan darah sudah keluar sehari sebelumnya, atau dua hari sebelumnya, atau tiga hari sebelumnya. Ya, oleh karena itu kata mereka bahwa darah yang keluar sebelum dia melahirkan sehari, dua hari, tiga hari, itu dianggap sebagai darah nifas apabila disertai dengan at-talqu, disertai dengan perasaan sakit yang menunjukkan tanda dia melahirkan. Namun kalau tidak ada rasa sakit, maka mereka sepakat untuk mengatakan itu damul fasad, darah yang rusak dan tidak teranggap sama seperti darah istihadhah, sehingga dia tetap wajib menjalankan ibadah. Nah, namun yang menjadi permasalahan kalau misalnya seorang merasakan sakit, darah keluar sampai sepekan, ya, bukan hanya dua hari, tiga hari, tapi lebih dari itu, sampai sepekan, maka ini menjadi satu hal yang muskil. Oleh karena itu definisi yang disebutkan oleh al-muallif hafizahullah ta'ala di sini, bahwa yang dimaksud darah nifas adalah darah yang keluar bersamaan dengan ketika dia melahirkan, itulah yang disebut nifas. Ya, kalau kita mengambil definisi ini, istirahat para wanita, dalam artian dia tidak sulit untuk menentukan mana darah nifas, mana darah yang rusak, mana yang tidak termasuk nifas. Sehingga apa saja dari darah yang keluar sebelum nifas, apa saja dari darah yang keluar sebelum melahirkan, meskipun disertai rasa sakit, selama dia belum persiapan melahirkan, dalam artian belum keluar anaknya, maka dia tidak dianggap sebagai darah nifas. Sehingga tetap diwajibkan bagi dia untuk menjalankan ibadah, tetap baginya sholat dan melakukan aktivitas yang lainnya. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam Asy-Syarhul Mumti' beliau mengatakan bahwa kalau kita mengambil definisi ini, fal mar'atakun mustariha, maka wanita itu istirahat. Dia tidak sulit untuk membedakan mana darah nifas dan mana darah yang tidak termasuk nifas. Sehingga wallahu ta'ala alam, mengambil pendapat ini lebih selamat. Naam, yaitu kita menetapkan bahwa darah nifas adalah darah yang keluar bersamaan dengan melahirkan. Berarti darah yang keluar sebelumnya, apakah itu sehari atau dua hari atau tiga hari, maka ini tidak termasuk ke dalam darah nifas, ya, sehingga apabila keluar dia tetap menjalankan ibadah sebagaimana biasanya selama dia belum melahirkan. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Sampai di sini insyaallah yang kita jelaskan, semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.